Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin masih pada hadis yang menjelaskan hak muslim dan juga menjelaskan perkara yang dilarang dan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, hadis 239. Wanaha yang berikutnya dalam hadis ini, wanaha aydan, Nabi melarang juga fi hadal hadis anisyurbi fi aniyatil fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum, anisyurbi, minum pada wadah yang terbuat dari fiddah, perak. Yakni nahana an nashraba fi aniyatil fiddah. Dalam hadis ini Nabi kita melarang untuk kita minum dengan menggunakan wadah al-fiddah yang terbuat dari perak. Sawa'un kana syarabu ma'an aw labanan aw maraqan aw ghairu dzalik. Baik yang diminum itu na'am ma'an bentuknya air, aw labanan susu, ataupun maraq kuah, aw ghairu dzalik atau selain itu yang diminum berupa air, susu, atau kuah. Wadah tidak boleh terbuat dari perak. Wasawa'un kana asyaribu rajulan aw imra'atan. Baik yang minum kaum laki-laki, kaum wanita, sama. Baik yang minum itu kaum laki-laki, kaum rijal, atau kaum wanita. Kenapa? Li'anna tahrimal awani minad dhahabi wal fiddati syamilun lirijali wanisa. Karena larangan haramnya wadah yang digunakan untuk minum itu minat dahab wal fiddah, terbuat dari emas atau dari perak, mencakup haram bagi kaum rijal dan bagi kaum nisa. Nah, wala farqa bainal fiddatil khalisah wa bainal mumawih bil fiddah. Tidak ada bedanya antara perak murni, fiddatil khalisah, perak murni, ataupun mumawih, perak yang dicampur. Ya, bainal mumawih bil fiddah, sesuatu yang dicampur dengan perak, wadah yang dicampur dengan perak. Kullu dzalika haram. Kata Syekh, semua ini adalah hal yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi emas, apa tadi? Gelas untuk minum terbuat dari perak, piring atau apa? Mampan yang digunakan untuk minum tadi atau untuk makan tadi dari perak, baik yang murni ataupun campur dengan perak, ini haram. Barakallahu fikum. Amma aniyatud dhahab fahiya asyad wa asyad. Adapun wadah untuk minum, untuk makan yang terbuat dari emas, ini lebih haram, lebih berat keharamannya. Kenapa? Waqad sabata annahyu anha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah disebutkan hadis larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala la tashrabu fi aniyatiz dhab. Nabi kita bersabda, jangan kalian minum ya pada wadah yang terbuat dari emas dhahab. Wala ta'kulu fi sihafiha, sihafihima. Dan jangan pula kalian makan pada piring atau wadah mampan yang terbuat dari emas. Kalian minum atau kalian makan. Kenapa dilarang? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya emas ya yang ada ini lahum untuk mereka orang kafir fid dunya, wa lakum bagi kalian kaum mukminin fil akhirah di akhirat. Ma'asyiral muslimin, demikian pula bejana, piring, mampan yang terbuat dari emas, ini juga dilarang oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Baik, sehingga dilarang di sini, barakallahu fikum, bagi kaum mukminin, ya, bagi kaum mukminin. Sehingga kita tidak boleh bermewah-mewah karena emas harganya mahal. Kalau orang mukmin ya di dunia, mereka orang-orang yang hanya sekedar untuk menjadi kontoroh, jembatan saja ke akhirat, sehingga mereka tidak menjadikan dunia ini segala-galanya. Makan harus pakai piring emas, minum terbuat dari apa wadahnya? Emas. Apanya lagi? Piringnya, gelasnya, semuanya dari emas biar nampak mewah, nampak orang hebat di dunia. Sesuatu yang seperti ini bukanlah menjadi tujuan orang mukmin. Orang mukmin menjadikan akhirat sebagai puncak tujuan tertingginya. Adapun dunia yang dia dapatkan hanya sebagai kontor, jembatan saja, sehingga tidak sampai melanggar larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia punya emas, ya, maka dia punya istri, boleh istri pakai emas, anak perempuannya pakai emas, ya, suatu yang dibolehkan. Kemudian dalam hadis ini yang ketiga adalah yang dilarang oleh beliau, mayathir al-humri. Mayathir al-humri, ya, mayathir al-humri. Dan disebutkan kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wa'an mayathiri al-humri. Apa mayathir al-humri? Mayathir al-humri fahiya mislu mukhaddah atau mukhaddah yaj'alu fi hashwiha qutnun wa yaj'alu ala hadal qutni khirqatan minal harir. Mayathir al-humri yakni sesuatu yang dijadikan fi hashwiha di dalamnya kuten, kain. Wayaja'alu dan dijadikan pada kuten ini, kain ini, khirqah, potongan minal harir dari sutera. Jadi sesuatu yang biasanya ditaruh di atas punggung kuda atau unta, ya. Di dalamnya dikasih kain atau kuten, nanti dibungkus pakai kain, dan kain ini ada lapisannya potongan dari sutra. Potongan dari sutra ditaruh di situ. Itu namanya mayathir al-humr. Ya. Wa tarbitu fi sarjil faras au fi kuril ba'ir. Dan diikatkan, ya, biasanya pada bagian punggung kuda atau kur, lingkaran ba'ir, ya, kuda tadi, min ajri ayajlisa alaiha raqib fayastarih. Tujuannya apa? Diikatkan di atas punggung kudanya atau lingkaran kendaraannya, tujuannya untuk duduk di atasnya, ya. Ar-raqib, orang yang naik kendaraan tadi duduk di atasnya, fayastarih, dan dia merasa nyaman. Ya, seperti saya duduk di atas apa ini? Tempat duduk, di dalamnya isi apa ini? Busa, ya. Ini busa. Nah, kain yang saya duduki di sini dilapisi pakai sutra. Biar apa? Duduknya lebih kainnya halus, ya, tidak bikin gatel-gatel begitu. Kalau diduduki nyaman. Nah, potongan sutra ini barakallahu fikum, walaupun potongan seperti tadi, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang berikutnya dalam hadis ini pula, apa kata beliau? Wa anil qissi. Qissi bi fathil qaf wa kasri sin. Qis al-muhmalah wal musyaddadah al-qissi. Qissi adalah siyabun tunsaju min harir, ya. Kain yang diberi benang, dan benangnya dari ditenun dan benangnya terbuat dari benang sutra. Wakatan mukhtalitatain, ya, ditenun dengan benang sutra, namanya qissi wa ghairiha. Fa innaha kulluha min anwa'il harir. Ini juga kain tenunan yang terbuat dari benang sutra, ini juga termasuk kain sutra. Wahya haram ala rijal, haram bagi rijal, li'annahu la yajuz li rajul ayal bisal harir, karena tidak boleh, ya, bagi laki-laki memakai kain dari sutra. Wala ayyajlisa alaih, atau duduk di atas kain yang terbuat dari benang sutra. Wala ayyaftarisa Tidak boleh pula dibentangkan untuk tikar atau mungkin tempat untuk duduk. Wala ayyal tahifahu, atau untuk selimut. Selimut ya, yang benangnya dari sutra. Itu halus ya, untuk tidur lebih nyaman, lebih halus ya. Tidak gatel-gatel. Tidak kalau kainnya kasar dipakai gampang apa? Gampang kurang nyaman. Sehingga kalau dari sutra kainnya halus enak dipakai. Ya. Nah, kaum mukminin ya dilarang oleh Rasul alaihi as-salatu wassalam. Misalnya apa? Antum punya jubah. Benangnya bagian depan pakai kain sutra. Misalnya dibikin motif. Apa itu? Gamis putih di bagian beniknya itu, nah, ada garis ya. Seperti itu tuh. Nah, itu tuh. Itu cantik itu. Nah, tapi dari sutra ya. Coba tuh berdiri kan lebih bagus itu. Nah, itu yang putih, gamisnya putih, lengannya sebelah sini ada warna apa itu warnanya? Nah, itu. Itu dibuat motif kainnya sutra. Dipakai enak, halus dan dilihat juga lebih cantik ya. Tapi bagi kita kaum mukminin, karena benangnya dari sutra, jangan. Cari yang lain. Cari yang lain. Baik. Amal mar'atu, adapun bagi wanita, payah jus. Maka bagi mereka boleh. Labisul harir, memakai kain yang terbuat dari sutra. Kaum wanita. Li'anna muhtajah ila zina. Kenapa wanita boleh pakai kain sutra? Hah? Kok dibedakan laki dengan perempuan? Ya memang beda laki dan perempuan. Tidak sama laki dan perempuan. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Ya. Kalau laki-laki berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Hah? Ada bedanya. Demikian pula di sini, kata Syekh, adapun wanita boleh memakai kain dari sutra. Yang pertama alasannya muhtajah ila zina. Wanita itu membutuhkan kepada hiasan. Wanita itu membutuhkan apa? Hiasan. Iya. Antum kalau yang sudah punya istri di rumah, mesti istri kita senang berpakaian yang ada hiasannya. Ya apa tidak? Ya. Beniknya ada kuning-kuningnya, walaupun bukan emas. Di depan lengannya ada garis apa ya? Kalau hitam garisnya apa? Kuning juga. Ya. Atau dikasih motif-motif wanita. Di rumah seperti itu. Ya. Kalau di rumah seperti itu. Kalau keluar rumah jangan berhias, tabarruj. Tidak boleh tabarruj. Misalnya cadarnya dikasih cadarnya dikasih apa? Motif bunga. Ada gambar bunganya. Gambar love. Ya? Kuning warnanya. Jadi dari jauh sudah kelihatan cadarnya gambar love. Gambar waru. Jadi kelihatan cantik. Tidak boleh. Namanya tabarruj. Baik. Wanita yang butuh berhias. Watajamul. Wanita itu butuh mempercantik diri. Wanita itu butuh mempercantik diri. Dipercantik tajamul. Jika lantun punya istri, minta alat pemercantik. Apa alat? Alat pemercantik apa namanya? Biar apa namanya? Ya biar lebih mempercantik diri. Ya kalau itu butuh, enggak apa-apa. Selama di rumah dipakai. Kalau untuk suaminya, ya. Wanita itu senang tajamul. Iya. Mempercantik diri. Iya. Kukunya dikasih apa namanya? Apa kiptek? Iya. Dikasih itu istri-istri kita. Di rumah ya. Sehingga jangan sampai kukunya dibiarkan terbuka saat naik motor. kelihatan warna apa namanya kukunya, apalagi dikasih gambar gambar apa di sini, bunga-bunga di lengannya, pakai motor, jadi pakai kaos kaki, tidak pakai kaos tangan, bahaya, bahaya bagi laki-laki yang berpenyakit, penyakit apa? Syahwat. Aduh, tangnya cantik sekali. Tidak boleh. Wanita itu seperti itu, tangnya aja sudah cantik, bisikin fitnah. Ip, maka harus ditutup. Dan jangan heran kalau antum punya anak perempuan suka berhias, bahkan dukung dia berhias. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 18. Awaman yunasya fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Afaman yunasya, apakah pantas, apakah pantas ya menjadikan Allah, menjadikan sebagai ilah, yunasya fil hilyah, yang dia dibesarkan fil hilyah dengan berhias, wa huwa fil khisam, dan dia sendiri dalam pertengkaran, ghairu mubin, tidak jelas. Ya, ini ketika orang-orang musyrik menjadikan malaikat dianggap sebagai Tuhan, sebagai anak perempuan. Apakah pantas dijadikan Tuhan padahal perempuan itu dibesarkan yunasya fil hilyah, perempuan itu dibesarkan dengan berhias, dalam keadaan dia kalau bertengkar fil khisam ghairu mubin, tidak jelas ya, karena akalnya separoh. Artinya auman yurifuhu fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin kaman laisa kadalik wa humur rijal, yakni apakah orang yang yurafihu fil hilyah, senang berhias, yurafihu fil hilyah, senang berhias, siapa yang senang berhias? Wanita. Wa huwa fil khisam, dan wanita ketika dalam pertengkaran ghairu mubin, tidak jelas. Kama laisa kadzalik, apakah sama, bukankah itu tidak sama dengan kaum rijal? Iya. Artinya wanita itu di sini adalah sosok makhluk yang senang berhias. Apa pantas dijadikan Tuhan? Apa pantas malaikat dianggap sebagai anaknya Allah, anak perempuannya Allah? Apa pantas dianggap Tuhan? Padahal wanita itu senangnya berhias. Yang namanya berhias berarti belum sempurna. Makanya berdandan. Berdandan itu apa? Akan sempurna kalau dikasih perhiasan. Iya. Perempuan itu akan sempurna kalau dikasih perhiasan. Makanya dia berdandan. Berdandan bukan berarti karena memang ada kekurangan. Farrijal la yurafihun fil hilyah. Yang namanya kaum lelaki, mereka tidak senang di dalam hilyah, perhiasan. Iya. Wala yunasyaun fiha. Mereka tumbuh, ya. Dan mereka tidak pula tumbuh dengan perhiasan. Kalau bagi perempuan, laki-laki beda. Kalau perempuan ditindik telinganya, daun telinganya, nanti udah dikasih emas. Ya? Ini dari kecil sudah dipersiapkan lubang apa di sini? Lubang anting-anting. Dari kecil sudah disiapkan. Gede sedikit kasih kalung. Gede sedikit kasih apa? Gelang. Dihiasi. Itu perempuan. Beda dengan laki-laki. Ya? Li'annahum mustaghnun biputulatihim. Karena kaum laki-laki mustaghnun, merasa cukup. Bibutulatihim, dengan butulah, keberanian. warujulatihim, kelaki-lakian mereka. Namanya seorang yang betul-betul lelaki, rujulah. Tidak cukup, mereka tidak membutuhkan anitazayyun, berhias. Watajamul, mempercantik diri. Karena dia sudah sempurna dengan jenggotnya, itu hiasan bagi dia. Wabi hadhil asya, jika tidak perlu pakai anting-anting, sudah cukup jenggotnya itu sebagai apa? Lelaki yang sejati. Jadi kalau antum punya jenggot, antum betul-betul laki-laki, sehingga jangan dipotong. Ya, alhamdulillah diberi oleh Allah kesempurnaan ciptaan Allah, diberi hiasan yang tanpa kita perlu nempel-nempel, ya, karena sudah ada dari sejak Allah menciptakan kita. Apa itu? Bulu jenggot, apalagi yang lain, ya, itu laki-laki namanya. Sehingga jangan merasa minder punya jenggot, malu malah dipotong, malah cukur. Sekalian Pak, cukur jenggotnya biar lebih bersih. Itu bukan bersih yang benar. Bersih yang benar itu bukan berarti dicukur habis jenggotnya, ya, enggak boleh. Itu justru sebagai rujulah kelaki-lakiannya dia. Ma'asyiral muslimin, amal iftirasul mar'ah, adapun iftiras membuat apa namanya tempat untuk duduk, hamparan yang dibentangkan bagi wanita untuk duduk, lil hariri, terbuat dari sutra, wa iltihafi habihi, dan dia berselimut dengan kain dari sutra, wa julusiha alaih, dan duduk di atasnya, faqad ikhtalafa fihil ulama, para ulama berbeda pendapat. Wa minhum man mana'a wa hurima wa harrama wa istadalla bi umumi hadzal hadis. Di antara ulama ada yang mencegah dan mengharamkan mana'a wa harrama wa istadalla bi umumi hadzal hadis dengan dalil hadis ini, ya. Wa ana rasul alaihi salatu wasalam naha 'anil mayasir al-humri wa syabihiha, karena Nabi melarang dari mayasir yang terbuat kainnya dari sutra atau sejenisnya. Wa qala inal mar'ata yubah laha. Namun sebagian ulama berkata bagi wanita boleh memakainya, antal bisal harir lihtiyajiha ilaih, karena membutuhkannya wanita dengan perhiasan. Amma antaftarishahu, adapun menjadikan sutra untuk dia duduk di atasnya, fala hajata ila laha, tidak dibutuhkan, ila antaftarisal harir, wa taqaul aqrab minal qaul. Dan ini pendapat yang lebih mendekati pendapat yang benar, ya, bil hilli mutlaqa, yakni dihalalkan secara mutlak, ay bi hilil haril nisa'i mutlaqa, halal bagi wanita secara mutlak memakai kain dari sutra, li'annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Ini kaidah. Li'annal hukma, dikarenakan hukum yadur, akan berjalan, berlaku, ma'illatihi, dengan adanya ilat, alasan, wujudan wa'adama, ada dan tidak adanya hukum. Ya, maksudnya wanita ini secara kenyataan membutuhkan berhias, ya, sehingga hukum bagi wanita memakai kain sutra, hukum asalnya ini karena boleh berhias, alasannya berhias, maka ini akan jadi boleh, ya, wujudan wa adama. Baqiyal kalam ala qawli, yang terakhir, di antara yang dilarang adalah insyadud dalah. Apa insyadud dalah? Mengumumkan barang yang hilang. Apa yang dimaksud mengumumkan barang yang hilang? Ya, di sini saya ingin menjelaskan lebih dahulu. Yakni mimma amarahum bihi, di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, insyadud dalah adalah mengumumkan barang hilang. Nanti kalau di pembahasan akhir haram, tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Pada asalnya, ya, di Rasul memerintahkan untuk mengumumkan dholah, anal insan idza wajada dholah, apabila seorang mendapatkan barang yang hilang, wajib alaih insyaduha, wajib mengumumkannya. Ai, yang dimaksud ai talaba man hiya lahu, milik siapakah barang itu. Wadhalah, dan barang yang hilang, hiya adalah ma dha'a minal bahaim, yang hilang berupa binatang-binatang ternak. Misalnya antum punya kambing, ya, dilepas tiba-tiba hilang. Yaitu namanya barang yang dholah. Nah, sekarang antum sedang jalan di lapangan, tiba-tiba ada kambing warnanya putih. Kambingnya siapa ini? Telah ditemukan di grup. Telah ditemukan kambing berwarna putih di pinggir kali. Kambing siapa ini? Karena kambing sendirian di pinggir kali. Jangan-jangan dia terbawa air dari atas. Bisa kemungkinan. Ataukah milik warga di kompleks ini yang kambingnya hilang? Itu namanya dholah, barang hilang. Kalau antum mendapatkan, maka perlu diumumkan. Jangan langsung dibawa pulang, langsung disembelih, langsung dimakan. Ya, perhatikan, itu milik siapa? Milik siapakah kambing ini? Karena kambing kalau ditanya tidak bisa jawab, karena dia hewan, tidak bisa bicara. Diumumkan, milik siapa kambing ini? Ya, jangan-jangan milik tetangga kita sendiri. Oh betul, iya itu kambing saya, sudah seminggu tidak pulang. Antum sudah potong, sudah makan, gimana antum memakan harta orang lain? Harus hati-hati. Ma'asyiral muslimin, membahasannya insyadu balah, insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.